Ialah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbal. Baik, ikhwan fillah wa hadirin fillah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kembali dua pembahasan kita. Pertama, Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani rahimahullah, masuk ke serial 43. Nanti masih tentang pembahasan hari kiamat, hari berbangkit, kali ini tentang masalah hisab. Lalu kita lanjutkan seperti biasa fikih dari pembahasan Matan Al-Ghaya wa Takrib karya Al-Qadi Abu Syuja dari pembahasan At-Tadhib Profesor Dr. Mustafa Al-Bughr. Monggo dibaca Imam Al-Muzani. Hisab Allah itu begitu cepat sekadar masa tidur qalilullah. Imam Al-Muzani rahimahullah. Masa tidur qailullah. Qailullah. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, "Wa ba'dal bila mansuruna wa yaumal qiyamati ila rabbihim mahsuruna walada al-ardi alaihi muhasabuna." بحضرة الموازين ونسر سخف الدواوين ونسوه في يوم كان مقداره 50,000 سنة لو كان غير الله الحاكم بين خلقه لكن الله بل الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلات في الدنيا وهو أسرع الحاسبين. Yang namanya Sayyid, Tuan tentu bisa sekendaknya mengatur siapa saja yang berada di bawah kuasanya. Kalau makhluknya salah, semuanya disiksa, itu sudah resikonya sebagai makhluk. Sama seperti Tuan lihat yang di bawahnya itu punya salah, dia hukum semuanya. Maka sekehendak Allah, Allah tidak zalim. Diberi balasan detail terhadap apa yang telah dikerjakannya. Diberi balasan sempurna. Kebaikannya dibalas baik, kejelekannya dibalas jelek. Sedang mereka sendiri pun tidak dizolimi, tidak dianiaya. Tidak mungkin Allah berbuat zolim dalam hal ini, tidak mungkin. Itu sudah adil itu. Allah itu berbuat, itu sudah adil. Lalu, Innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Wa in taku hasanatay yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seorang pun walaupun sebesar zarah, dan jika ada kebajikan sebesar zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Ya, lihat juga pada kalimat innallaha la yazlim, Allah tidak berbuat zalim sedikit pun. Yang Allah tetapkan sudah sangat-sangat adilnya. Hukum yang telah Allah berikan sudah sangat-sangat adilnya. Tidak ada yang seadil sebagaimana Allah. Lalu satu lagi dalil, siapa yang melakukan amalan kebaikan sebesar zarah saja, niscaya dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kejelekan juga dia lakukan sebesar zarah, maka dia juga akan melihat balasannya. Berarti Allah tetapkan tadi balasan seadil-adilnya. Jadi pembahasan kita kemarin, catatan amal, ada timbangan, nah itu sudah sangat adil tuh. Apa saja yang dicatat, rinci, kemudian kemarin juga dibahas tentang hisab. Ya, hisab itu ada dua macam, ada hisab cuma sekadar menampakkan saja, ada hisab yang nanti didebat. Ya, jadi Allah tanya nanti dengan debat. Namun kesimpulan yang paling bagus tentang hisab, ya, untuk tambahan dari yang kemarin kita bahas. Kemarin kita hisab ada dua macam ya. Ada hisab apa istilahnya? Al-arad sama munakosyah, ya kan? Ada hisab al-arad, yaitu amalan itu ditampakkan. Ada munakosyah. Munakosyah dihisab dengan keras atau didebat. Ada pembahasan yang lainnya lagi. Kalau hisab al-arad, ulama lainnya katakan al-arad ditampakkan amal itu untuk orang beriman saja. Dia enggak didebat, enggak dikeraskan. Ini benar kamu amalan kayak gini, gini enggak? Cuma ditampakkan saja dia. Yang kedua ada hisab, namanya hisab munaqasyah. Munaqasyah itu hisabnya orang kafir. Tambahan penjelasan. Akan timbang dengan seadil-adilnya. Akan catat seadil-adilnya. Akan tampakkan seadil-adilnya. Nah sekarang untuk hisabnya tadi, ini makhluk banyak. Dari yang dulu sampai yang belakangan. Hisabnya itu bagaimana? Apakah butuh waktu yang lama? Ya, kalau kita mau lihat, ini kalau ada yang belanja, mau hisab. Hisab itu kalau bahasa Arab itu hitung. Ya. Jadi orang mau ngantri, mau ngitung hasil belanjaan dia itu namanya dihisab itu. Di istilah orang Arab. Jadi kalau mau tanya, ini saya sudah belanja ini. Ainal hisab, kasir mana? Nah, itu. Tempat untuk nyetor barang tadi, ya itu dihisab nanti. Nah, kalau antriannya banyak, orang yang nunggu itu banyak, kan nunggu lama itu. Nah, apakah hisabnya pada hari kiamat pakai ngantri nunggu lama seperti itu juga? Nah, disinggung oleh Imam Al-Muzani di pembahasan yang berikut ini. Bisa dilihat. Allah paling cepat hisabnya. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, sehingga lama waktunya bagi orang beriman adalah sekadar masa istirahat siang di dunia. Dan Allah yang paling cepat perhitungan hisabnya. Nah, lihat ya, sehingga lama waktunya bagikan qailah. Qailah yang disebutkan dalam matan, yaitu lamanya seperti tidur qailulah, tidur siang. Lihat keterangan di bawah. Maksudnya waktu hisab itu sangat sebentar. Imam Al-Muzani menyebutkan dengan waktu tidur qailulah, yaitu hanya qailulah, enggak ditasydid. Dengan waktu tidur qailulah, yaitu hanya separuh siang. Nah, keterangannya sebagian ulama katakan separuh siang. Terus Allah Taala berfirman, ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian daripada yang mereka usahakan, dan Allah sangat cepat penghitungannya. Al-Baqarah 202. Nah, lihat. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan bahagian daripada yang mereka usahakan. Dan Allah sangat cepat perhitungannya. Cepatnya gimana tadi? Bagaikan tidur qailulah. Lihat keterangan dari Syekh Dr. Muhammad bin Basmul. Beliau menyatakan waktu qailulah adalah menjelang salat zuhur, di mana manusia mengambil rehat saat itu. Waktu tidur qailulah itu sekitar sepertiga atau setengah jam. Nah, sepertiga jam 60 menit. Sepertiganya berarti berapa? 20 menit atau setengah jam 30 menit. Terus. Sekadar qailulah inilah waktu menghisab seluruh makhluk. Sekadar qailulah inilah waktu menghisab seluruh makhluk. Seluruh makhluk yang ada cuma dihisab dalam kadar apa? Qailulah saja. Itu enggak lama-lama. Jadi jangan nanya, ini antri saya masih lama berarti. Oh, enggak ada antri-antri. Semua itu langsung, hisabnya cepat. Sebagaimana ayat ini maksudnya? Wallahu sari'ul hisab. Allah itu sangat sangat cepat hisabnya. Nah, karena disinggung oleh Imam Al-Muzani qailulah, nah kita sambil belajar tidur qailulah. Bukan tidur maksudnya. Belajar istilah tidur qailulah. Tidur qailulah itu gimana sih? Nah, lihat hadisnya. Kaitan dengan tidur qailulah dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qilu fa inna sayatina la taqilu." Tidurlah qailulah, tidur siang, karena setan tidaklah mengambil tidur siang. Nah, qilu. Tidurlah siang. Yaitu tidur qailulah. Fa inna sayatina la taqil. Karena setan itu tidak tidur siang. Berarti menyerupai apa? Setan. Nah, sekarang masalahnya ini jadi wajib apa tidak? Kalau ini jadi wajib, wah tidur siang semuanya. Saat dosen di ruangan juga, ah, dosen maaf ini sudah menjelang zuhur ini. Harusnya waktu rehat. Dia tidur di belakang. 15 menit pak. Dapat mahasiswa pintar berdalil. Ngilan malahan. Lihat penjelasannya di bawah. Dalam Umdah Al-Qari, ini penjelasan hukumnya. Dalam Umdah Al-Qari, sebagaimana disebutkan dalam Al-Mawsuah Al-Fiqhiyah jilid 34, jilid 34 halaman 130, hukum tidur qailulah adalah sunnah. Nah, itu digaris bawahi, sunnah alias tidak wajib. Terus, menurut penilaian ulama, menurut penilaian ulama, berarti tidur siang itu tidak wajib. Artinya tidak sampai berdosa kalau ditinggalkan. Tinggal siapa yang mampu dan punya kesempatan menunaikannya. Nah, tinggal siapa yang mampu dan punya kesempatan untuk menunaikan tidur qailulah. Kalau tidak punya kesempatan gimana? Gak usah cari-cari kesempatan. Nanti pegawai juga kayak gini nanti. Padahal belum waktunya, istirahatnya jam 12 sampai jam 1. Ya, kalau tadi kan dikatakan menjelang zuhur ya, paling bagus ya, menjelang zuhur. Berapa menit tadi kata Dr. Basmul? Sepertiga atau setengah jam. Ya taruh 15 menit lah. Sudah itu, sudah dapat pahala tidur qailulah, qailulah tadi. Nah, diambil itu, dia laksanakan sunnah, dia tinggalkan karena tidak ada kesempatan, tidak masalah. Namun ini punya manfaat. Lihat kata Imam Asy-Syarbini. Imam Asy-Syarbini al-Khatib menyatakan bahwa tidur qailulah adalah tidur sebelum zawal, matahari tergelincir ke barat. Ibaratnya itu seperti sahur bagi orang yang berpuasa. Nah, di garis bawah, ibaratnya seperti sahur bagi orang yang berpuasa. Apa manfaat makan sahur apa? Kalau lagi siam, lagi puasa, apa makan manfaat makan sahur? Apa? Biar kuat kan, berarti menguatkan lagi orang untuk beraktivitas. Kan ibaratnya seperti makan sahur untuk orang yang berpuasa. Berarti kalau untuk dia ya yang tidur tadi, berarti dia lagi semangat lagi untuk beraktivitas nih. Oh, saya nanti mau ngaji nanti sampai sore nih. Di pada asar ada kajian, pada maghrib ada kajian. Nah, biar saya semangat nih kajian. Nah, kalau dia niatkan, nah ini perlu catatan penting, tidur ini sifatnya mubah. Ya, ini hal mubah ya. Hal mubah jadi al-wasail, jadi wasilah menuju suatu tujuan ini yang nilainya ibadah, maka yang mubah ini jadi ibadah juga. Tidur kan mubah. Ya, tidur asalnya dulu ya. Asalnya itu tidak dikenakan wajib, tidak dikenakan sunnah, tidak dikenakan haram, tidak dikenakan makruh. Asalnya mubah. Tidur itu. Namun karena diniatkan untuk apa tadi? Ibadah. Jadinya apa? Jadi ibadah juga. Jadi dapat nilai pahala. Sama dia tidur juga untuk sesuatu yang masalah, maka jadi masalah lagi. Apa ya, tidur untuk apa ya? Oh Ustaz, saya tidur ini mau persiapan nanti. Ini kayaknya final Liga Champions nanti malam ini. Sudah niatan itu. Ya. Oh, mati-matian bukannya tidur. Habis sisa, nanti bangunin saya jam 1 nanti ya. Final nih, final. Terus dia tidur. Nilainya gimana? Oh beda tadi kalau nilainya tidurnya tadi. Untuk tadi bisa ngaji sorenya kan. Dia tadi tidur qailulah. Atau dia tidur malam lebih awal. Biar nanti bisa bangun malam. Nah tentu berbeda dengan tidur ini. Itu makanya tadi mubah yang tadi. Tidur yang tadi sifatnya mubah. Ini tergantung niat nih mau apa. Kalau untuk maksiat ya jadi maksiat. Kalau untuk ibadah jadinya ibadah. Kalau untuk sesuatu yang wajib jadinya wajib. Ya, kalau untuk suatu yang sunnah jadinya sunnah, dapat pahala itu. Maka tidur qailulah juga demikian. Apa di sini maksud tidurnya ini? Ini tergantung niat. Wa inna malikul imri imanawa, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kaidah umumnya namanya al-wasail laha hukmul maqasid. Hukum perantara itu sama dengan hukum tujuan. Hukum apa? Perantara sama dengan hukum tujuan. Itu masuk dalam kaidah-kaidah fikih, al-qawaid al-fikhiyah. itu di sekitar bulan Desember nanti saya ada daurahnya itu khusus bahas Kuwait fikih. Saya sudah ada terjemahannya, ada di website juga sudah lengkap. Tapi belum selesai, saya terjemahin dari Al-Kuwait Fikih Asy-Sa'di dengan berbagai macam syarah saya kumpulkan. Nah, itu perlu pelajari kayak-kayak begini. Jadi ada kaidah umum, oh ini saya bisa terapkan. Itu pelajari dari kaidah. Jadi diulang tadi, tidurnya bisa jadi pahala kalau niatkannya untuk apa? Jadi ada yang juga tidur qailulah juga. Niatannya cuma sekedar ini sajalah. Rebahan saja, oh beda. Dia kalau cuma sekedar rebahan saja sudah capek gitu, oh beda ini. Namun kalau dia itu tidurnya, saya niatkan nih sore ini sampai malam ini padat nih, maka jadi pahala itu. Akhirnya tadi al-wasail laha hukmul maqasid. Hukum perantara sama dengan hukum tujuan. Dia kan perantara tidurnya tadi. Tujuannya apa? Saya bangun sholat tahajud, maka saya tidur lebih awal. Saya mau ini sehari ini ngaji nih sore nih, habis aktivitas kerja, kuliah, saya ingin ngaji nih sampai isya dan sampai jam 9 misalnya. Nah, maka tadi tidurnya ini jadi berpahala. Nah, lalu ada keterangan di bawahnya, berarti tidur siang. Berarti tidur siang ini akan semakin menguatkan aktivitas ibadah. Nah, berarti tidur siang ini akan semakin menguatkan aktivitas ibadah. Balik ke pembahasan hisab, berarti hisab sangat-sangat cepat. Apa tadi? Sekadar seseorang tidur qailulah, sebagaimana kata Imam Al-Muzani. Walaupun penetapan ini sekadar tidur qailulah tadi, butuh dalil lagi. Namun sudah jadi ibarat yang bagus. Bahwasanya ternyata cepat sekali, tidak pandang banyaknya makhluk. Ya kan? Allah tidak pandang banyaknya makhluk tadi. Karena dikatakan wallahu sariul hisab. Allah hisabnya cepat sekali. Enggak pakai nunggu-nunggu lama. Wallahu a'lam. Kita lanjut fikih Syafi'i. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam. Sampai di pembahasan apa? Najis. Macam-macam najis nomor 6. Ya. Macam-macam najis. Qala al-Qadi Abu Suja wa kullu ma in kharaja min as-sabilaini najisun ila al-maniyah wa ghusl jamil abwali wal arwasi wajibun. Ila baula sabi alladhi lam yakul at'ama fa inna yadhuru bi rashil ma'i alayhi wa la yufan shay'in minan najasati ila al-yasira min ad-dami wal qayhi wa ma la nafsa lahu sa'atu idha wa'a fi al-nahi wa mata fihi fa innahu la yanjisuhu wal hayawanu fa innahu la yunajjisuhu fa innahu la yunajjisuhu wal hayawanu kulluhu tahirun ila al kalba wal khinzira wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima wal maytatu kulluha najisatun ila samaka wal jaruda wal adamiya wa yuksalu al ina'u min wulughil kalbi wal khinziri sab'a maratin ihdahunna biturabi wa yuksalu min sa'irin najasati maratan ta'ti 'alayhi wa thalathatu afdalu wa idza takhallalatil khumratu binafsiha khumratu binafsiha tahar tahurat wa in khallalat bitarhi shay'in wa in khallalat bitarhi shay'in fiha lam tadhur. Setiap benda maupun cairan yang keluar dari kubur dan dubur adalah najis kecuali mani. Mencuci semua kotoran, kencing dan kotoran adalah wajib kecuali kencing bayi laki-laki yang belum memakan makanan. Membersihkannya cukup dengan memercikkan air ke bagian yang kena. Tidak ada maaf untuk benda najis apapun kecuali setetes darah dan nanah serta bangkai binatang kecil yang tidak memiliki darah mengalir. Apabila binatang tersebut jatuh ke dalam bejana, maka ia tidak membuatnya najis. Semua binatang adalah suci, kecuali anjing dan babi, serta apa yang berasal dari keduanya, atau salah satunya. Semua bangkai adalah najis kecuali ikan, belalang, dan manusia. Bejana harus dicuci jika jilat anjing, babi, sebanyak 7 kali. Salah satunya adalah dengan tangan. Bejana cukup dicuci sekali saja jika terkena seluruh najis yang lainnya. Namun jika dicuci 3 kali, itu lebih baik. Jika arak berubah menjadi cuka dengan sendirinya, maka ia suci. Jika berubah dengan memasukkan sesuatu, maka ia tidak suci. Baik, kemana sampai di? Nomor 6. Iya, baca. Berkata Dr. Mustafa Adib Oblugo, semua binatang adalah suci, kecuali anjing dan babi serta apa yang berasal dari keduanya, atau salah satunya. Artinya semua binatang adalah suci badannya ketika hidup. Terus? Nomor 7. Lihat, semua binatang itu suci. Kalau dari perkataan Al-Qadi Abu Syuja, berarti tidak dibedakan binatang apapun. Kecuali di sini apa? Anjing dan babi. Atau turunan dari keduanya. Atau salah satunya. Jadi semuanya itu suci. Mau nyentuh sapi yang gak masalah, nyentuh kambing gak masalah. Yang penting gak dengan anjing, gak dengan babi saja. Asalnya seperti itu. Ya, dia tadi kalimat awalnya itu menjelaskan hukum asal. Semua hewan itu suci. Lalu ada keterangan untuk anjing? Anjing dan babi bukan binatang yang suci karena keduanya najis. Allah Ta'ala berfirman, "Aulahma khinzirin fa innahu rijsun." Atau daging babi karena itu adalah najis. Al-An'am ayat 145. Dalam sebuah hadis juga terdapat perintah untuk menyucikan bejana jika dicilat anjing, seperti yang akan disebutkan. Nah, lihat di kalau hadis di buku saya disebutkan dulu hadis, "Idza walagal kalbu fi inai ahadikum fal yurrikhu summa liyaksilu sab'a mirarin." Wa fi riwayatin awlahunna biturab. Jika anjing itu Walago itu menjilat bejana salah seorang di antara kalian, maka buanglah air tersebut, kemudian cuci bejana itu 7 kali. Yang pertama itu dengan menggunakan tanah. Kemudian dari riwayat yang lain disebutkan oleh Syaikh Mustafa, dikatakan di sini perintah untuk membuang air tadi setelah dijilat menunjukkan akan najisnya. Bahkan najisnya kata beliau itu najis mughallazha. Najis mughallazhanya berarti najis berat, karena di sini diperintahkan cuci sampai 7 kali. Ma'at tertib, 7 kali di sini secara berurutan. Maka menunjukkan bahwa diperintahkan untuk membersihkan atau menyucikan hasil jilatan anjing ini lebih berat dibandingkan yang lainnya. Nah, khinzir, babi itu lebih parah. Kata si Mustafa, wal khinzir aglaf minal kalbi. Babi itu lebih parah daripada anjing. Ya, babi itu lebih parah daripada anjing. Bahkan dalam ayat Al-Quran, dalilnya najisnya anjing, Al-An'am 145. Aulama khinzirin fa innahu rijzun, atau daging babi dia itu adalah najis. Rijz di sini maknanya itu adalah najis. Nah, itu dalilnya untuk najisnya anjing dan babi. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i seluruh tubuhnya itu najis. Jadi bukan air liurnya saja. Ini diglobalkan, jadi bukan hanya air liur, namun diglobalkan seluruh tubuhnya. Karena tadi di awal disebutkan, seluruh hewan itu suci, kecuali apa? Anjing dan babi. Anjing dan babi ini berarti masalah semua tubuhnya. Berarti dari penjelasan ini saja, maka bersentuhan dengan anjing itu masalah. Terus Ustaz, gimana memeliharanya? Gimana juga? Nyentuh saja masalah. Coba pelajari itu. Menyentuh anjing saja masalah tadi. Najis kan? Najis. Terus memeliharanya gimana? Pakai cadar juga lah, enggak apa-apa. Masalah enggak? Oh, masalah. Uang tadi saya sudah dibahas kok. Gimana memelihara coba? Belum lagi lihat hadis yang lain. Ini baru bahas najisnya ini. Kalau pakai mazhab Syafi'i. Saya mau biarkan ini aja, pendapat ini saya mau biarkan aja. Saya enggak mau kuatkan pendapatnya. Kalau lagi bahas ini apa adanya sudah gitu. Seluruh tubuhnya pokoknya najis. Dia takut-takuti orang juga, notabene Syafi'i, namun enggak mau amalkan itu. Viralkan lagi wanita cadaran lagi itu, peliharaan. Mainnya siapa dia jadi dalil? Dia bukan siapa-siapa. Nabi bukan, pembawa wahyu bukan. Penyampai wahyu bukan, ya bisa jadi dalil. Dalil sudah tegas tadi itu. Tentang masalah, cuma para ulama bedakan tadi. Air liur sama seluruh tubuh, itu yang dibedakan. Kalau Syafi'iyah, itu seluruh tubuhnya. Lebih warok itu, lebih hati-hati kalau Syafi'iyah. Jadi itu. Jadi sudah dibahas tadi najisnya anjing, sekaligus cara menyucikannya. Dicuci berapa kali? 7 kali. Ulahunna bit turab. Yang pertama dengan menggunakan apa? Turab, debu, tanah. Nah, untuk najis anjing, babi seperti itu. Berarti najis babi juga sama ya penerapannya ya. Karena tadi dikatakan oleh Syekh Mustafa tadi apa? Najis anjing, babi lebih parah daripada najis anjing. Berarti kalau anjing saja dicuci 7 kali, apalagi babi, jelas 7 kali juga. Nah, namun untuk najis yang lainnya gimana? Sekarang kita pelajarin penjelasan najis yang lainnya. Wa yuksalu min sa'irin najasati marotan ta'ti alaih. Untuk najis-najis yang lain, cukup dicuci 1 kali. Wasalah 1 afdal. 3 kali itu lebih afdal. Yang wajibnya berapa kali? 1 kali. Nah, coba lihat. Itu ada dalilnya situ. Nomor 8. Seluruh bangkai adalah najis selain bangkai ikan, belalang dan manusia. Oh, kelewatan. Iya. Dibacakan. Nah, sekarang cara pencucian itu saya lewati dulu. Ya. Sekarang bangkai dulu. Bangkai. Kita lihat dalil bangkai dulu. Nah, tadi seluruh hewan najis ya, kecuali bangkai. Bangkai itu najis. Bangkai itu najis yang dikecualikan dulu. Yang dikecualikan 3 bangkai. Bangkai apa? 1, ikan. Yang 2, bangkai belalang. Yang 3, bangkai manusia. Baca. Bangkai ikan dan belalang itu suci berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dihalalkan bagi kita 2 bangkai. Masalah ini akan disebutkan lebih lanjut dalam pembahasan tentang buruan dan sembelihan. Ya, terus. Nomor 9. Bejana harus dicuci jika jilat anjing dan babi sebanyak 7 kali. Salah satunya adalah dengan tanah. Bukhari 170. Nah, tadi sudah saya baca. Sudah, sekarang cara membersihkan najis yang lainnya. Bejana cukup dicuci sekali saja. Jika terkena seluruh najis, selain najis dijilat dengan anjing dan babi. Nah, lihat. Bejana dicuci cuma sekali saja. Jika yang dikenakan di situ, yang terkena di situ adalah najis yang lainnya selain najis, anjing dan babi. Cuma cukup cuci berapa kali? 1 kali. Yang 3 kali ini lebih afdal. Ada lagi keterangan? Namun demikian, jika dicuci 3 kali adalah lebih baik. Dasarnya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dahulu sholat itu 50 kali, mandi dari junub 7 kali, dan membasuh kencing 7 kali. Nabi SAW terus meminta keringanan, sehingga sholat dijadikan 5 kali, mandi dari junub sekali, dan membasuh pakaian yang terkena kencing sekali. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud 247. Dia tidak menilainya dhaif. Najis selain karena jilatan babi dan anjing, itu dikiaskan dengan kencing. Nah, lihat. Untuk najis yang lainnya, apa tadi dia tambahkan apa? Untuk najis selain jilatan babi. Oh, dan dikiaskan untuk bilbaul wa ghairihi. Ya. Untuk najis anjing dan babi. Tadi kalimat yang terakhir tadi apa? Dikiaskan dengan kencing. Sebelumnya kalimatnya? Dia tidak melihat dhaif najis selain karena jilatan babi dan anjing. Itu dikiaskan dengan kencing. Baik. Lihat. Untuk najis yang lainnya selain najis anjing dan babi. Ini ada dalil katakan ju'ilatis sholatu khamsan. Akhirnya sholat yang tadi 50 waktu kemudian diberi keringanan, akhirnya jadi 5 waktu. Ini pada peristiwa apa ini? Isra Mi'raj. Nah, kemudian ghuslu minal janabah marrah. Mandi junub satu kali saja. Artinya satu kali basuhan sudah. Kalau sudah tercukupi semua terguyurkan air sah. Wa ghuslul bauli minas sabis marrah. Dan mencuci kencing yang terkena pakaian juga satu kali saja. Jadi kalau sudah bersih, sudah. Maka dianggap itu sah. Nah, sedangkan tadi berapa kali? 3 kali itu cuma afdol saja. 3 kali cuma afdol. Yang 1 kali harus. Ya, yang 1 kali tadi untuk membersihkan najis itu harus. Nah, nanti pertemuan berikutnya kita bahas tentang khamar. Itu najis atau tidak. Allahu a'lam, ya azan. Baik, kita lihat beberapa pertanyaan. Ustaz, mengandaikan cepatnya hisab yang dilakukan Allah seperti kehilalan yang tidak ada dalilnya, apakah boleh, Ustaz? Saya yakin Imam Al-Muzani bukan maksudkan itu, namun maksudnya untuk mengibaratkan cepatnya. Karena saya baca di syarah Dr. Muhammad Basmul juga tidak dikomentari banyak. Orang-orang lainnya juga tidak komentari banyak. Ini bukan bicarakan perkara gaib yang dia pastikan, dia tidak pastikan di sini, cuma mengatakan masa sekadarnya saja. Artinya supaya orang membayangkan cepatnya seperti itu. Wallahualam, nanti saya carikan perkataan ulama yang lainnya tentang itu. Bagaimana mengompromikan antara najisnya anjing dengan para dokter hewan? Bagaimana milih pendapat yang kuat apabila ada yang bilang ada pendapat lain yang membolehkan atau menyampaikan kepada yang memelihara untuk sekadar memelihara agar mereka paham? Kalau dimaksud membolehkan memelihara sini, wallahu a'lam. Ya, harus timbang-timbang karena nanti bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah berkurangnya 1 qirat pahala karena seseorang itu memelihara anjing, kecuali anjing untuk 1 berburu, 2 menjaga hewan ternak, 3 menjaga tanaman. Menjaga sawah. Kalau untuk 3 tujuan ini semuanya di luar rumah. Dalilnya tegas sekali. Maka untuk menyatakan bolehnya ini saya belum mendapatkan dalil yang kuat untuk ini. Walaupun mungkin ada sebagian ulama, namun kalau melihat dalil, dalil lebih kuat dalam hal ini dibandingkan dengan memperhatikan pendapat yang lain. Adapun tentang masalah najisnya, ini misalnya ditanyakan tentang ada yang tanyakan sini gigitan anjing tadi kalau nggak salah. Ayo, bagaimana membersihkan gigitannya karena dari anjing ataupun babi? Kalau melihat pendapat tadi, maka berarti sama perlakuannya, cuci 7 kali, yang pertama dengan menggunakan debu. Babi juga demikian. Namun dari dulu saya masih memakai pemahaman kalau anjing itu yang jadi najisnya cuma walago saja. Walago itu dari kata wuluk, yaitu merujuk pada jilatan anjing ketika menjilat bejana yang ada air. Teksnya seperti itu. Sesaat bin Nasir al-Syatsri dalam kitabnya Mdatul Ahkam ketika menjelaskan hadis ini, dia katakan kalimat di awal itu sudah pakai kalimat syarat, idza walagol kalbu. Kalau itu kalimat syarat, maka yang dibicarakan cuma syarat ini saja, di luar syarat ini tidak dibicarakan. Berarti cuma dibicarakan jilat saja. Maka di luar itu anjing itu gigit, anjing itu datang, kamu terus jilat-jilat sarungmu misalnya. Nah, gak masuk dalam ini. Maka yang masuk cuci 7 kali di sini cuma menjilat bejana saja. Nah, kalau pakai pendapat itu, maka berarti tidak perlu dicuci 7 kali. Cukup dihilangkan saja. Namun kalau dia tentram dengan pendapat Syafi'iyah tadi, maka resikonya dia harus cuci 7 kali. Wallahualam. Apakah boleh sholat witir berkali-kali dipisah-pisah lebih afdol? Boleh witir berkali-kali. Witir 1 kali saja. Nabi SAW itu katakan tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. La witroni fil lail. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Maka batasannya satu kali. Terus dipisah-pisah lebih afdal sebelum tidur atau di akhir malam. Witir terlihat di sini bisa lakukan itu sebelum tidur. Bisa lakukan nanti setelah bangun malam, mau menjelang subuh. Mana yang afdal? Ya, afdalnya sih akhir malam. Namun nanti lihat kondisi orang masing-masing. Ada yang akhirnya telah tidur, dia sulit untuk bangun malam. Bisanya nanti mungkin pas mepet subuh baru dia itu bangun. Pas waktu azan subuh baru dia bangun. Maka dia bisa jadikan witir tadi sebelum tidur. Seperti pilihan dari Abu Bakar dan pilihan dari Umar. Abu Bakar ini orangnya hati-hati memilih sholat tahajud, sholat witirnya tadi dia jadikan sebelum tidur karena khawatir tidak bangun malam. Umar orangnya itu semangat, maka dia pilih sholat witirnya nanti setelah bangun tidur malam. Tapi boleh kan dua-duanya, yang tadi yang ini silahkan, yang ini silahkan. Jadi lihat kondisi orang masing-masing. Saya pernah baca qailullah boleh dilakukan menjelang zuhur, ba'da zuhur dan menjelang asar. Ketika waktu tersebut apakah termasuk qailullah? Perkataan ulama lain iya. Qailullah bisa setelah zuhur juga. Namun kalau melihat pembahasan para ulama, kebanyakan itu membahasnya itu sebelum zuhur. Pada waktu amalan ditampakkan, apakah orang lain juga tahu amalan-amalan kita yang ada? Nanti saya cek dulu ini pembahasan hisr secara lebih sempurna lagi insyaallah. Mutabayyun, apakah ada dalil tentang fisik Nabi SAW? Jika ada, mohon diterangkan. Jazakallahu khairan. Fisik Nabi, nanti lihat di buku, sudah ada terjemahannya ini, Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmidzi. Fisik Nabi ada, namun gambarkannya enggak ada. Cuma fisik Nabi diterangkan dari hadis. Ya, nanti rambutnya gimana, postur tubuhnya itu gimana, ya, gaya jalannya itu gimana, gitu. Bentuk-bentuk tubuhnya dijelaskan di sini. Lengkap di kalau karya Imam Tirmidzi. Lebih bagus pilih ada syarahnya, syarah Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin, atau ada kitab Syamil Muhammadiyah terjemahan tahqiq atau komentar dari Syekh Nasruddin Al-Albani. Bagaimana hukum keluar mazhar di tengah-tengah salat, dan apakah memercikan air harus betul-betul menghilangkan cairan mati? Tidak, memercikan cuma memercikan saja. Adapun di sini kalau keluar masjid di tengah-tengah sholat, batal enggak? Hah? Batal enggak? Sama seperti keluarnya kencing di sini. Cuma masalah masjid itu cuma masalah penyucian saja. Ada kena sarung atau kena kain, maka ambil air dipercikan. Ustaz, ini masih ada sedikit nih. Nah, dimaafkan karena di sini digolongkan najis mukhaffafah. Mazi digolongkan najis mukhaffafah, najis yang diperingan cara pencuciannya. Maka cukup dipercikan tadi. Bagaimana hukum membuat undangan berhadiah seperti giveaway, namun dengan syarat follow atau tag mention teman? Peserta yang ikut giveaway ini bayar enggak? Biasanya bayar enggak kayak gini? Enggak kan? Kalau cuma dia suruh follow ya, terus nanti dapat hadiah ini, nanti dia milih juga terserah. Nanti saya milih komentar yang paling bagus atau milih ya, terserah nanti dua komentar nanti akan dipilih, atau yang paling cepat misalnya. Maka tidak ada masalah. Dia mau suruh tag temannya sebanyak-banyaknya juga, oh enggak masalah. Itu mau strategi dia untuk bisnis kayak gitu. Ini orang-orang Instagram ini kayak gitu. Wallahu alam, itu saja yang kita bahas. Insyaallah hari Kamis tetap ada seperti biasa di Masjid Bogor Dalangan dan minggu depan juga. Ya, demikian kita cukupkan. Mudah-mudahan bawa manfaat dan Allah senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah, berkuat iman kita dan kita diberikan keistiqomahan. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, syadu ala ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.